là. Adikku sayang, apalah nak kau bimbang. Tunggulah saja hari bahagia yang tak lama akan tiba. Sejak kita berpisah, Dinda sungguh gelisah. Perpisahan sementara, laksana api dan bara. Bilakah kita dirikan istana yang kuidamkan? Tunggu sayang, bukan pulang di saat gemilang. Sejak kita berpisah, Dinda sungguh kita berpisah, Dinda sungguh gelisah. Lamakah lagi akan ku nanti berat rasa di hati. Dekat pulang oh abang, tunggulah saja oh sayang, abang kan pulang.